kasih Cakgu. Sama-sama rindu. Soalnya sama soalnya lagi galau-galau kita nyanyi bareng-bareng ya. Aku memang belum beruntung, gagal dan selalu gagal lagi. Hatiku tetap peka dan takkan menyerah. Aku memang belum beruntung, salah dan selalu salah lagi. Di bawah teriknya matahari, aku ungkapkan isi hatiku. Thank you.